بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو البركات بدر الدين محمد الغازي رحمه الله تعالى ورعاه في كتابه آداب العشرة: الإعراض عن الواشي النماء. Di antara adab di dalam kehidupan bermasyarakat adalah al-i'rad 'anil washi an-namah, berpaling dari para pengadu domba. Halaman 51. Wa minha alla yaqbal 'ala ikhwanihi qawla washin namah. Di antara adab dalam kehidupan seorang muslim, adab di dalam bermasyarakat adalah tidak menerima tentang ikhwannya, tentang saudara dia, ucapan seorang namam, pengadu domba. Liqaulil Khalil Ibn Ahmad, sebagaimana diucapkan oleh Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad: man namma laka namma alaih. Barang siapa yang mengadu domba di hadapanmu, maka dia akan mengadu domba di belakangmu. Mengadu domba untukmu, dia akan mengadu domba atasmu. Wa man akhbaraka khabara ghairika akhbaraka bi khabarik. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya barang siapa yang mengabarkan kepada kamu aib orang lain, maka dia tidak menutup kemungkinan di belakangmu dia akan menceritakan aibmu juga. Qala alaihi salam la yadkhulul jannata qattan. Berkata alaihi salam, tidak akan masuk surga seorang yang kerjanya kata ainama, pengadu domba. Apa nama atau pengadu domba? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an-namma adalah naqlul kalami bainan nas ala jihatil ifsad. Menyampaikan ucapan tentang seseorang kepada orang lain dengan maksud menjauhkan orang tersebut dari orang ini. Itu nama. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim." Dan janganlah engkau percayai atau mentaati orang yang hammazin. "Fala tuti' kulla hallafin mahin," yang sering sumpah lagi hina, yaitu orang yang mengejek dan sering mengadu domba. Ini diwaspadai. Apalagi kalau dia adalah seorang yang berpengaruh ucapannya, yang berpengaruh omongannya, sangat berbahaya. Ketika datang kepada saya seorang misalnya menceritakan fulan begini dan begini dan begitu, kemudian saya percaya, na'udzubillah. Di antara adabnya adalah al-i'rad 'anil washi an-namah, berpaling, tidak gampang percaya dengan omongan-omongan adu domba. Al-wafa'u fil hayati wal wafa'. Kalau kita meneliti, maka demikian indah kehidupan sesama muslim. Al-wafa'u fil hayati wal wafa'. Wa minha al-wafa'u lil ikhwani fil hayati wal wafa'. Liqauli ba'dil hukama, man lam yafi lil ikhwani kana marmuzan nasab. Di antara adab dalam pergaulan adalah selalu menepati atau memenuhi atau menepati janji semasa dia hidup sampai mati dia, sampai matinya dia. Yaitu di antaranya adalah al-wafa'u lil ikhwan fil hayati wal wafa'. Sehidup atau selama hidupnya sampai mati dia selalu menepati janji. Dia selalu menjaga perasaan sebagaimana ucapan sebagian ulama, barang siapa yang tidak selalu tepat pada ikhwannya, maka orang tersebut maghmuzan nasab, mencurigakan nasabnya, kehormatannya, na'udzubillah. Al-akhul muwafiq. Kalau kita mau ringkas aja sebenarnya, kita mau berbicara secara ringkas. Di dalam Al-Quran sebenarnya cukup ringkas adab dalam pergaulan. Yang pertama Allah mengatakan wa in taifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahum. Praktis. Jika ada dua orang mukmin yang sedang bertikai berperang, maka adakan islah, perbaikan. Boleh kamu masuk sebagai pihak ketiga, tapi islah, adakan perbaikan. Selanjutnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna. Wahai sebagian sekalian orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok atau mengejek kaum yang lain, karena bisa jadi yang mengejek lebih jelek daripada yang diejek. Demikian pula wanita, jangan sampai sebagian wanita mengolok wanita lain, karena bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum, dan jangan pula mencela diri kalian sendiri. Siapa kira-kira di antara manusia yang mau mencela diri sendiri? Datang kepada orang menjelaskan bahwa saya ini adalah orangnya jelek, saya ini adalah orangnya hizbi, orangnya mutalawin, orangnya begini, enggak bakal selama dia waras. Tetapi kenapa Allah mengatakan wala talmizu anfusakum, dan jangan kamu mencela dan memaki dan menjelekkan dirimu sendiri. Apa maknanya? Maknanya jangan kamu mencela saudaramu seorang muslim mukmin, karena bagaimanapun dia adalah dirimu sendiri. Bagaimanapun kalau dia adalah mukmin, maka dia saudara kita. Ketika mencela saudara seorang mukmin, artinya mencela diri sendiri. Ketika mencela di mana-mana ceritanya tentang seorang mukmin, artinya mencerminkan kepribadian jeleknya pribadi orang tersebut. Kan sama aja berarti mencela diri sendiri. Di mana-mana jelas saya menceritakan kejelekan seorang. Fulan begini, fulan begini, fulan begini. Sama aja membuka aib sendiri. Kenapa? Karena yang saya ceritakan adalah mukmin, maka artinya sama saja saya menceritakan bahwa saya ini adalah orang yang bodoh. Ini akal saya seperti ini. Pendendam, penghasad, dan gak habis-habisnya. Makanya Allah mengatakan wala tarmidu anfusakum, dan jangan kalian mencela diri sendiri. Siapa di antara manusia yang mencela diri sendiri? Orang gila aja gak mau dibilang gila. Gak ada orang gila teriak-teriak jalan, saya gila, gak ada. Bahkan kadang-kadang dibilang gila, dilempar batu kita. Kamu yang gila. Orang waras dibilang gila mali. Tetapi Allah mengatakan wala talmizu anfusakum, dan jangan kalian mencela diri kalian sendiri, maknanya jangan mencela saudara kalian mukmin, karena dia adalah sama dengan diri kamu sendiri. Yang menyakiti dia adalah yang menyakiti kamu juga. Wala tanabazu bil alqam, dan jangan kalian saling melemparkan, melontarkan, menggelari satu dengan yang lain. Wala tanabazu bil alqab, dengan gelar-gelar yang menyakitkan seorang muslim, yang menyakitkan seorang mukmin. Ini yang kadang-kadang subhanallah pada sebagian orang begitu ringannya, menganggap seseorang kalau sudah menyimpang menurut dia dari pemahaman ahli sunnah sudah tidak ada kehormatannya. Boleh kita gelar dengan seenaknya sendiri, boleh kita tuduh, boleh kita fitnah. Na'udzubillah. Dari mana pemahaman seperti ini kalau bukan dari syaitan? Digelari seenaknya, dituduh seenaknya, seakan-akan. Bahkan ketika dia berbicara orang Yahudi pun gak pernah digelari mungkin. Wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusukh ba'dal iman, wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Sejelek-jeleknya gelar atau nama adalah kefasikan setelah iman. Menggelari seorang dengan fasik, dengan hizbi atau yang lainnya. Dan kata Allah, siapa yang tidak mau taubat, maka itulah dia orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Lihat ayat yang berikutnya. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak su'udzon kepada seseorang. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, karena sungguhnya sebagian dugaan prasangka itu adalah dosa. Menduga. Saya mendengar berita dia berkata begini, maka ini ada indikasi kalau dia cenderung ke sini. Saya melihat dia bergaul dengan pulang, maka ini ada tanda indikasi kalau dia bersama dia. Saya melihat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Apa gunanya kamu menjadi mukmin, kamu taklim, kamu ngaji, kalau ternyata kerjanya sebagai tajassus? Wala tajassasu, dan jangan kalian tajassus. Apa tajassus? At-tahassus, memata-matai kegiatan seseorang, mengintai kegiatan seseorang. Ta'lim bukan lillahi ta'ala, tapi sekedar mencatat dan menunggu kira-kira kalimat yang bisa dipelesetkan. Ini yang kadang-kadang kita sayangkan. Sebagian orang ta'lim bukannya semakin terbentuk akhlaknya, justru semakin becek. Jadi jasus, jadi gampang su'uban. Ustaz kok ngomong begini ya? Sepertinya ini bahaya. Ada tanda-tanda seakan-akan dia mahkamah. Ya subhanallah. Dan ini adalah fitnah. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Setelah su'uban, apa akibatnya? Tajassus. Coba kata ustaznya, benar ustaz ngomong begitu? Iya benar. Coba kamu perhatikan ya. Pokoknya kamu siap taklim, datang terus. Kamu lihat barangkali ada yang lain lagi. Kalau ada, lapor ke saya. Persis kayak saya pon dengan anak buahnya. Na'udzubillah. Kata Allah, adab yang berikutnya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian menggibahi satu dengan yang lain. Awalnya su'uban, keduanya tajassus, ketiganya ghibah. Na'udzubillah. Ini adab yang sangat mulia di dalam Al-Quran, adab di dalam pergaulan seorang muslim yang mesti diperhatikan oleh setiap kita. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.